بسم الله الرحمن الرحيم. Kita lanjutkan طيب وبهذا تبين أن الذي يمكن عوده ثلاث أصول ada tiga usul yang mungkin mengalami aul, al-usul awal, al-usul tsani, sudah selesai. Sekarang al-usul tsalits. Naam. Al-yaqra. Qala fadilatu syekh al-allamah Ibnu Taimin rahimahullah ta'ala. الأصل الثالث أصل أربعة وعشرين وتعول إلى سبعة وعشرين فقط. طيب أصل المسألة الثانية yaitu 24 ya 24 dan mengalami kenaikan menjadi 27 ya jadi 27 ini saja ya tidak ada yang lainnya. Nah مثال ذلك أن يهلك رجل عن زوجة وابنتين وأبوين فالمسألة من 24 للزوجة الثمن 3 وللبنتين الثلثان 16 وللأم السدس 4 وللأب السدس 4 وتعول إلى 27. طيب خذ السبورة قد السبورة ضعهم طيب شمبا يا مثال ذلك أن يهلك رجل دا lelaki yang meninggal ahli warisnya zaujatin wabintaini wabawain zawjah bintain bintan dua bint abawan yakni abu wa um naam. Ya, yeah. Zaujah. Berapa zaujah ada? Ibnu Tsani. Zaujah itu fardnya antara nisf dan rubu'. Dan ada bintan berarti nisf dan rubu' atau rubu' dan tsumun? Baik, rubu' dan tsumun. Ada bintan berarti menjadi tsumun. Wah. Kemudian bintan. Tsulutsan. Nah. Abawan yaitu ab dan um. Um dulu. Um. Sulus dan sulus. Ada bin sini. Berarti sulus. Kemudian ab. Hah? Li abawaini wali abawaini keluar wali abawaini keluar minhum as-sudusu mimma taraka in kana lahu walad yani ab di sini mewarisi dengan sudus dan tidak ada zakar ya selain ab berarti sudus dan al-baqi jika ada dan dia mati. Paham? Penyebutnya sekarang 8362. Kita lihat dulu ya. Permasalahan 24 lizaujati ats-tsumunu. Baik, walil bintaini tsulutsan, walil ummi sudus, walil abi sudus, tamam. Nah, asal masalahnya beragam ini. Penyebutnya 8366. Yang terkecil aja coba dikalikan. 6 kali 3 ya. Yang mubayana ini yang berseberangan ini genap ganjil 6 3. Kalau 8 kali 3 terlalu besar. 6 kali 3? Hah? 18. 18 bagi 8 bisa? Gak bisa. Nah, berarti 8 kali 3. Diuji aja. 8 kali 3 apa? Hah? Besar sekali 8 kali 3. 8 kali 3, 3 kali 8. 8, 8, 8. 16 tambah 8, 24. Nah, 8 kali 3 berapa? 24. 24 jelas bisa dibagi 8 karena perkaliannya itu ya. 24 bagi 3 bisa. 24 bagi 4? Bagi 6 apa? 24 bagi 6? Bisa. Habis ya. Nah, berarti kita ambil yang 2, 24. Sama? Ambil yang 24. Nah, berarti Zauja 24, 8 dan 24 berapa? Hah? 8 kali 3? 6, berarti 3. 2 bin, 2 per 3 dari 24, 24 bagi 3? 8? 8 kali 2? 16. Kemudian tu'um, 6 dari 24, 24 bagi 6? 4. Luntur. Kemudian af 1/6 dari 24 4. Baik, kita hitung sekarang. Ya, kita lihat dulu di kitab. Perhitungan kita benar. Izaujat tsumun 3. Wal bintaini tsulutsan 16. Wal ummi sudusu 4. Walil abis sudusu 4. Benar ya? Nah, kita hitung. Nah, 3 tambah 16 berapa? 19. Tambah 4 23. Tambah 4 27. Asal masalahnya ada 24, ternyata hurufnya berapa? 27. Berarti terjadi aul. Nah, ini yang 16. Jika mau diurai di sini, diurai aja. Masing-masing bit dapat berapa? 16 bagi 2 berapa? 8. Hah? Betul? Hah? Ya, ini masing-masing bit dapat 8. Nah, itu. Habis ya? Pas. Semester. Jadi harta dibagi berapa jadinya? Dibagi 27. Zaujah dapat istri dapat 3, masing-masing bin dapat 8, ibu dapat 4, ab dapat 4. Nah, ini ta'udullah sabati ma'isyin. Tidak ada yang tersisa, bahkan furudnya melebihi asal masalah. Sebenarnya al-ab mewarisi dengan dua cara kan di sini? Sudus dan al-bagi ta'asul, tapi tidak ada yang tersisa. Jelas ya? Iya. Lanjut. Maqala rahimahullah. Wa amma. Alhamdulillah. Wa amma al-usul allati la yumkinu 'awluha fa hiya arba'atun. Ahaduha aslu thnaini yakunu naqisan ka zawjin wa 'ammin wa yakunu 'adilan ka zawjin wa ukhtin shaqiqatin. Tayyib. Adapun al-usul yang tidak mungkin mengalami aul. Alhamdulillah. Ya, ada empat katanya. Yang tidak mungkin mengalami aul. Ahaduha yang pertama, aslufnain. Masalah dua. Yakunu naqisan. Ya. Ini justru mengalami nakas. Yaitu kazawjin wa ammin. Contohnya yaitu zawj dan am. Coba dihitung. Ya. Zawj dan am. Zawj berapa? Nus. Baik. Zawj. Nis am al-baqi. Berarti asli masalah berapa? Ithnan. Asli masalah ithnan. Nih penyebut fard kan cuma satu, seper dua. Penyebutnya dua. Dua seper dua kali dua. Seper dua kali dua sah? Satu. Nah, berarti maksudnya syekh di sini furud kurang dari aslul masalah. Kan begitu definisinya naqs. Coba lihat naqs. Naqsul furudi an aslil masalah. Total furud lebih sedikit dari aslul masalah. Di sini hanya satu kan ya, sementara masalahnya dua. Tapi di sini ada am asaba, yakni yakut al-baqi. Jadi sisanya diserahkan aja ke dia. Nah, satu sehingga jadi normal. Baik. Wa yakunu 'adilan, dan menjadi seimbang ka zawjin wa ukhtin syaqiqatin. Baik, zawj berapa? Nisf. Nah, di sini ukht apa? Syaqiqah. Syaqiqah itu ini aja. Ukhta aja. Nah. Berapa syaqiqah? Nisf. Iya, berarti asal masalah ithnan. Lizawj wahid ya. Li syaqiqah wahid. Coba hitung hurufnya. Satu dua. Seimbang dengan asal masalah. Baik. Ithnani. Aslu thalathatin yakunu naqisan ka ummin wa ammin أو بنتين وعم ويكون عادلا كأختين شقيقتين وأختين لأم. Yang kedua, asbah thalatha yakun naqisan, menjadi naqis ka um wa am. Coba, um berapa? Iya, maksimal. Thuluth. Naam, al-am al-baqi al-am. Thuluth berarti asal masalah thalatha. Berarti lil um berapa? Thuluth. Dari thalatha ya wahid. Berarti total thuluth hanya satu. Nah, sementara aslu masalahnya tiga, tapi di sini kan ada asoba, yakni sisanya dua, ya diberikan aja kepada asoba itu, asibnya adalah al-am al-baqi. Naam. Aw bintain wa am. Naam. Coba dihitung lil bintain kan? Tulisa. Naam. Tulisa. Al-baqi lil'am. Berarti aslu masalah tulisan. Yang ini 2/3. Berarti salah. Salah. Nah. Berarti berapa lil bintain? 2/3 dari 3. Nah, 2 × 3, 6 bagi 3, 2. Isnan. Nah, jadi fard 2, sedangkan asal masalah 3. Berarti nakas ya. Nah, berapa nakasnya ini? Ya, ini masih ada sisa dari asal masalah. Sisa berapa? Satu. Tapi di sini kan ada asobah. Jadi sisanya diambil oleh am. Nah, jadi selesai. Yakunu adilan, dan menjadi seimbang ke ukhtaini syaqiqataini ukhtaini li um. Nah, coba dihitung ini. Ukhtaini syaqiqataini dengan apa? Ukhtaini li um. Nah, ukhtain syaqiqatain berapa? Kam lahuma? Hah? Sulu. Nah. Adapun ukhtain li'um syurata'u fi sulu. Baik. Sulu. Nah. Berarti asal masalah berapa? Penyebutnya sama 3 ya. Balasa. Di syaqiqatain thulutsan fi thalathatan ithnan. Di ukhtain al-um thuluth fi thalatha wa wahid. Habis. Di total hurufnya 2 × 1 = 3. Pas. Adil. Seimbang. Jadi maksudnya naqas ini artinya huruf-huruf yang dihitung. Terlepas dari ada asobah tadi. Tidak. Kalau ada asobah kan urusannya selesai ya. Sisanya diambil. Kalau tidak ada asobah kan jadi masalah. Kalau tidak ada asobah sisanya kemana? Itu nanti masuk ke rok. Nanti di faedah yang keempat nanti kita akan baca. Nah, ya. Al-Thalithu. Al-Thalithu aslu arba'atin yakunu naqisan daiman. Kazawjin wabnin. أو زوج وبنت عم وبنت وعم. Yang ketiga aslu arba'ah, masalah 4, kata syekh ini selamanya naqs. Ya, selamanya furudnya, total furudnya kurang dari aslu masalah. Kazawj wa ibn. Coba ya. Kan li zawj ada ibn. Berarti rubu' aslu masalah 4/4. Lizawij rubu' fi 4. Sekarang kita lihat 4. Wahid. Nah, total hurufnya 1, asmasanya 4. Ya. Jadi, tapi di sini ada ibn. Hah? Yani al-baqi 3, akhadahu al-ibn li bit-ta'sib bin-nafs. Nah, zawij wa bintu 'am. Ada farun warid. Zawij ada bint, berarti rubu'. Kemudian bint nisf al-baqi al-'abd. Naam. Tapi asli masalah arba'ah. Penyebutnya 4 dan 2 kan? Arba'ah. Lizawj arba'ah fi rubu' fi arba'ah wahid. Lilbint nisf fi arba'ah. Yes? Itnan. Coba dikata al-furudnya. Baru fi 3. Padahal asli masalah 4 berarti naqas. Naqas. Sisanya berapa? Sisanya wahid ada am. Nah, yakni akhadahu bi ta'sib. Diambil secara ta'sib. Ar-rabi'u. Ar-rabi'u aslu thamaniyata. Yakunu aslu aslu thamaniyatin. Yakunu naqisan daiman ka zawjatin wa ibnin aw zawjatin wa bintin wa ammin. Nah, ini juga yang keempat asal samanya selamanya juga mengalami nafas. Zawja dan ibn. Nah, zawja ada ibn berarti fumun. Jadi asal masalahnya 8. Berarti zawja dapat 1. Iya. Nah, jadi masih tersisa 7. Nah, tapi ada ibn berarti diambil oleh ibn. Nah, zawja bint am. Zawja thumun. Bint nisf. Al-baqi al-'abd. Jadi 8. Lizawja wahid. Lilbint nisf dari 8 berarti arba'ah. Total furudnya 5. Masih sisa 3. Iya, masih sisa 3. Nah, berarti naqas. Tapi ada am. Akhadahu bit-ta'sib. Sisanya diambil oleh am bit-ta'sib. Jelas ya? Tergambar semua? Aul, naqas, dan adil. Nah, al-faidatul ula. Fawaidu. Al-faidatul ula. Hadhil usulus sab'atus sabiqatu. Hiyal usulul muttafaku alaiha. Wabakiya aslani mukhtalafun fihima. Baik. Dari yang pertama kata Syekh, ini 7 usul yang disepakati. Tersisa 2 asul masalah yang mukhtalafun fihima, diperselisihkan. Apa itu? Wahuma aslu 18 wa 36 wa ikhtassani bibabil jiddi wal ikhwati bibabil jaddi wal ikhwati ala al-qawli bitawrithihim ma'ahu. Wakila innahuma aslani wakila bal masahani. Baik. 2 aslan mukhtalaf fihima itu adalah 18 dan 36. Nah, aslu 18 dan aslu 36. 18 dan 36. Besar ini. Nah, oleh tasawani dan 2 asul masalah ini khusus ditemukan pada bab al-jad wal ikhwah. Pada bab ahli warisnya adalah ada jad dan ada ikhwah. Tentunya ini alal qawli bitawrithihim ma'ahu, di atas madhab yang mengatakan ya diberinya warisan al-ikhwah bersama al-jad, yaitu madhab Hambali yang merupakan mazhab marjuh, mazhab yang lemah yang kita lewati, ya, yang kita lewatkan. Nah, karena mazhab ini marjuh hasil ijtihad. Karena ar-rajih al-ikhwah mahjubun bil jad. Al-ikhwah terhajib dengan adanya jad, seperti halnya adanya ad. Jad sama dengan ad menghajib ikhwah. Tamam hajib hirmah. Tidak dapat mengusahkan ikhwah bersama jad, seperti hanya tidak dapat bersama ad. Jadi, 2 aslan ini kaitannya dengan madhab yang marjuh tersebut. Nah, faqila, nah, ada yang mengatakan, innahuma aslan. Ada yang berpendapat bahwa keduanya itu adalah 2 aslul masalah. Memang 2 aslul masalah. Pada bab tersebut, tawrith al-ikhwah ma'al-jad. Faqila, dan ada yang berpendapat, bal musahhani. Ya. Bahkan itu bukan asli masalah, tapi itu hasil tashih. Bukan asal masalah pada asalnya, bukan. Tapi itu hasil apa? Tashih. Asal masalahnya bukan itu, tapi ketika dibagi warisan, butuh tashih. Butuh dibenarkan. Nah, nanti ada tashih khusus di sini. Bab setelahnya. Naam, at-tashih. Naam. Ayub, itu hasil tashih, bukan aslu masalah. Naam. Fa'aslu, naam. Fa'aslu thamaniyat asyara likulli mas'alatin fiha sudusun wa thulutul baqi ka ummin wa jaddin wa thalathati ikhwatin li ghairi ummin fal mas'alatu min thamaniyat asyara للأم السدس ثلاثة والجد ثلث الباقي خمسة والباقي للإخوة. طيب. نعم. يا. متى أصل ثمانية عشرة؟ 18. لكل مسألة فيها. Setiap masalah padanya سدس وثلث الباقي. سدس dan ثلث الباقي. Seperenam dan sepertiga yang tersisa. Nah, contoh ya, jad dan salafat ikhwah. Nah, coba dihitung ini. Jad, kemudian salafat ikhwah. Li ghairi ummi. Ya. Ikhwah li ghairi ummi. Nah, kam lil um? Sudus. Karena ada ikhwah ya. Nah, berarti sudus karena ada dominan ikhwah. Tamam. Kemudian kam lil jad. Menurut mazhab yang rajih, kita mazhab yang rajih dulu. Di sini ikhwa li ghairi mahjubun bil jad. Artinya, kalau mazhab yang rajih kita ambil, berarti ini sebenarnya asal masalahnya berapa? Sita, iya kan? Lil um kam wahid. Nah, yang terjadi naqas, tapi ada jad asabah. Al-baqi khamsa lil jad. Ini mazhab yang rajih. Nah, sekarang ini kan ini faedah terkait dengan mazhab ini nih. Tidak mengapa terlanjur kita baca. Nah, menurut mazhab ini lil jaddi tulufil baqi. Nah, tulufil baqi. Artinya kita ikuti aja ini, tidak usah kita hitung sampai detail. Katanya tulufil al-baqi. Nah, berarti berapa? Katanya di sini berapa? Sama niat asyara asal masalahnya ya. Langsung aja. Nah, masalah ini masalah marju. Nah, lil baqi tadi lil sudus salasa ya. Nah, lil katanya sudus salasa karena 1/6 dari 18 ya. Kemudian lil baqi dapat khamsah. Perhatikan. Tiga sudah diambil oleh dari asal masalah 8 ya. Sisanya berapa? Kalau dikurangi 3 yang diambil 15. Berarti al-baqi berapa? 15. Berarti thuluthul baqi 15. Sepertiga dari 15. Thuluthul baqi berarti sepertiga dari 15, bukan sepertiga dari 18, tapi sepertiga dari 15. Dapat berapa? 5 khamsah. Ini maksudnya. Ini menurut hitungan ini. Kemudian al-baqi sisanya untuk ikhwali ghairi um. Al-baqi berapa ini? 5 tambah 3 8. Sisa 10. Al-baqi lil ikhwah. Nah, 10. Habis. Ini menurut mazhab itu yang tawrits lil ikhwah. Naam, ma'a al-jadd. وأصل ستة نعم اقرأ وأصل ستة وثلاثين لكل مسألة فيها سدس وربع وثلث الباقي فأم وزوجة وجد وثلاثة إخوة لغير أم فالمسألة من ستة وثلاثين للأم السدس ستة وللزوجة الربع تسعة وللجد ثلث الباقي سبعة والباقي للإخوة نعم ماشي ala mazhab tawrits al-ikhwah ma'al jad. Ini dianggap asal masalah tambahan ini yaitu berapa? Sitta wa thalathin. Nah, setiap masalah katanya ada sudus, seperenam, rubu, seperempat, tsulutsul baqi, sepertiga yang tersisa. Nah, coba kita lihat contohnya. Zawjah, jad, dan thalath ikhwah wali um. Jika kita bagi pada mazhab yang rajih, coba dulu yang rajih dulu, harusnya berapa? Ada ikhwah ligari berarti sudus. Nah, zaujah tidak ada far'un warid, ya. Berarti zaujah dapat maksimal zaujah. Rubu. Baik, al-baqi lil jad. Iya kan? Ikhwani dari ummah mahjubuna bil jad. Iya kan? Nah, berarti berapa sumah salahnya menurut ini? Penyebutnya 6 dan 4. Nah, kelipatan 2. 12. 12 bagi 4, 3, 12 bagi 6, 2. Dapat ya? 6 dan 4, salah satunya dibagi 2. Yang 6 dibagi 2 dapat 3. 3 kali 4, 12. Ini kan kelipatan sama, kelipatannya sama. Jadi, 12. Masalahnya 12 ini. Berarti lil'um sudus fi 12, setengah dari 12. Setengah. Ya, 2. Baik. 2. Zawjah ribu, seperempat dari 12, adalah 3. Nah, berarti surut berapa totalnya? Yang tadi berapa? 2 tadi. Iya. Terus zawjah 3, berarti totalnya sudah 5. Nah, nakes ya. Yang ini sisa berapa? Surutnya hanya 5 untuk 2 untuk Zaidah 3, sementara asal masalahnya 12. Nakes, kurangnya berapa? 7. Tapi kan ada jad, berarti 7 itu diambil oleh al-jad, al-baqi. Ini menurut perhitungan yang mazhab yang rajih. Nah, menurut mazhab marju ini tawrits al-ikhwah al-jad begini caranya. Fal masalatu min sittatin wa thalathina. Ya, masalahnya dijadikan 36. Kenapa? Karena sudus. Nah, seperti ini tadi nih. Ini kan dari 18 itu kan tadi yang sebelumnya itu super 6. Sebelumnya tadi itu yang sama neta asyar. Sudus dan Sulusul ba baki. Penyebutnya 6 dan 3. 6 kali 3 berapa? 18 yang tadi. Yang contoh pertama. Ini adalah contoh yang kedua. Kita hitung dulu sudus lil um sudus ya. Mana? Ini sudus. Lim sudus. Kemudian lil zaujah. Contoh apa? Adik waris yang kedua zaujah. Nah, kita ganti ini. Ada zaujah. Kan lil zaujah? Ruba. Nah, kemudian jad sulut al albaqi. Sulut al baqi. Kemudian wal baqi lil ikhwah. Salatatu ikhwah. Nah. Nah, lihat. Ya, seperenam, seperempat, seperti tiga. Nah. Ya. Betul, seperenam, seperempat, sepertiga. Jadi penyebutnya 6, 4, 3. Kalau kita kalikan 6 kali 4 dapat berapa? 4 kali 3 12. Nah, cuma jadi masanya ada adal baki ya di sini. Nah. Intinya dikatakan di sini berapa? 36. Kita ambil saja sesuai penetapan. Misalnya ini madhab marjuh ya. Nah. Berarti lu'um sudus berapa? 36 sebenarnya 26. 6 kali 6 36 ya. Sita. Nah, kemudian jad 1/4. 36 bagi 4. Hah? 9, 9 ya. Nah. 9. Tamam. 9 tambah 6. 19. Hah? 19. Ini pindah. Rekamannya dipindah. Sama. Jadi sembilan tambah enam berapa? 15. 36 kurang 15 36 kurang 15 21. Berarti al-baqi berapa? 21. Iya, al-baqi wahida wa 20. Naam. Lil jad seperti sulusul baqi, sepertiga dari yang tersisa. Berarti sepertiga dari 21. Sepertiga dari 21. Nah, 21 bagi 3 berapa? 7. Apa kata Syekh di sini? Walil jaddi thulutsul baqi sab'a. Pas ya? Nah, 7. Sisanya masih ada sisa. 9 tambah 6 15. 15 tambah 7 22. Al-baqi masih ada sisa kan? 36 kurang 22 sisanya itu untuk ikhwah liwairi um. Nah, jadi memang menurut madhab taurits al-ikhwah ma'al jad ini memang menurut mereka ini adalah aslul masalah. Langsung muncul aslul masalah ini. Sama asal sudah berarti. Ada dia mengatakan ini musahhan dari hasil tafsir. Baik, ala kulli hal ini sekadar kita ingin tetap menghitung sesuai yang dijelaskan di sini, tapi kita tidak dalam memikirkan ini kenapa? Karena ini madhab marjuh ya. Nah, makanya kan coba kembali lagi ke halaman 82 awal pembahasan ta'sil dan tashfih. Ya, di sini katakan wa usulu masail dawul furud sab'atun 'ala al-mashhur. Jadi yang masyhur ini ithnani, thalatha, arba'a, sitta, thamaniya, tsna asyar, arba'a, isha. Jadi adapun yang ini thamaniya asyar dan sitta thalathin, ini khilaf al-mashhur. Dan ini khusus di mana ditemukan dua ini? Nih, wayah tafsiran di babil jadi wal ikhwan al qalbi tauri ilma. Sementara bagi kita ini masa marjuh, Ibnu Utsaimin juga menganggap ini mazhab yang marjuh. Iya, faham ya? Artinya ini tidak usah dipikirkan, tapi sebagai faedah saja bagi kita. Ada seperti ini. Tamam. Nah, yang penting bagi kita yang setelahnya. Nah, al-faedah tsaniyah itu الفائدة الثانية إذا حصل العول في مسألة فإنه ينقص من نصيب كل وارث بقدر نسبة ما علت به إليها بعد العول. طيب. فيان kedua إذا حصل العول apabila terjadi عول yaitu زيادة الفروض على أصل المسألة في مسألة dalam satu مسألة terjadi عول فإنه ينقص maka sesungguhnya yang khusu berkurang min nasibi dari bagian kulli waritin setiap ahli waris. Berkurang dari bagian setiap ahli waris di qadri nisbati ma'alat bihi ilaiha sesuai dengan kadar penisbatan penyadaran ya. Angka kenaikannya yang menjadi hasil akhir setelah dinaikkan ba'dal aul setelah terjadi aul. Nah, faida ala ila alat sittah misalan ila sab'atin kana nafsu sahmi kulli waridin sab'an li'annaha alat riwahidin wa nisbatin wahidin ila sab'at wa nisbatul wahid ila sab'ati subuhun. Contoh, fa'idha alati sittatu apabila asal mas'alah enam, makalah contohnya alat ila sab'atin naik menjadi tujuh. Berarti kana naqsu sahmi kulli waridin subuhan. Berarti ya, berkurang saham bagian setiap ahli waris sepertujuh dari bagiannya. Ya. Karena harta yang mau dibagi lebih sedikit daripada furud jatahnya. Iya kan? Lebih sedikit daripada jatah furud yang ada. Sehingga ya, terjadi aul, angka asal masalah diangkat sesuai banyaknya furud. Berarti kan kekurangan harta itu ditanggung masing-masing. Iya kan? Nah, asal masalahnya cuma sita, artinya harta hanya mau dibagi 6 sebenarnya. Tapi ahli waris 1, 2, 3 setelah dibagikan jatahnya masing-masing, total furudnya masing-masing ini ternyata melebihi harta yang mau dibagi. Total furudnya mereka berapa? 7. 7. Hati mau dibagi 6. Tapi kiri jatahnya mereka totalnya 7. Berarti kan harta kurang. Hah? Kekurangannya harus dibagi. Ya artinya kekurangan itu menimpa masing-masing. Ya kan? Menimpa masing-masing kan menjadi 7 alat. Jadi asal-masalah naik menjadi 7. Berarti masing-masing jatahnya ada yang berkurang. Nah, nisbahnya seperti ini. Subu'an li'annaha 'alat biwahidin. Karena kenaikannya asal-masalah 6 menjadi 7 berarti naik berapa ini? Naik 1. Naik 1. Nah, berarti wa nisbatul wahid ila sab'ah, ya, nisbat perbandingan 1 ke 7 kenaikannya 1, angkanya kan sab'ah hasilnya adalah subu'un seperti 7. Berarti masing-masing ahli waris itu, ya, mengalami pengurangan seperti 7. Nah, lanjut. Wa idza 'alat ila 'asharatin kana naqsul 50 li'annahu al-khumsaini. Al-khumsaini. Nah, 2/5 maksudnya. Wa idza 'alat ila 'asharatin kana naqsul al-khumsaini li'annaha 'alat bi 4 wa nisbatu al-4 ila al-'ashrati khumsan. Khumusani. Apabila asal masalah naik menjadi 10 dari 6, masih yang tadi contohnya 6 menjadi 10, ya, ada, coba lihat di pembahasan awal itu tadi al-asul awal halaman 83. Yang al-asul awal aslu sita da'ulu ila sab'atin wa thamaniyatin wa tis'atin wa asharatin. Ya, ada. Lihat kembali di pembahasan itu yang وَبِهَذَا تَبَيَّنَ أَنَّ الَّذِي يُمْكِنُ عَوْلُهُ ثَلَاثَ أُصُولٍ al-asul awal aslu sita da'ulu ila sab'a wa thamani wa tis'a wa asharah. Kita lihat ya. Nah, ini. Jadi ini ila alat, yakni sita alat ila asharah, 6 naik menjadi 10. Berarti kan ada suruh al-khumusaini. Kekurangan masing-masing ahli waris menimpanya adalah 2/5. 2/5 khumusain maksudnya 2 khumus. Berarti 2/5. Li'annaha 'alat. Kenapa bisa begitu? Li'annaha karena sita tadi 6 'alat naik bi 4. Kenaikannya berapa? 6 naik menjadi 10. Kenaikannya berapa? 4. Alat bi 4. Li'anna aslu 6 alat bi 4. Naik bertambah dengan 4. Pertambahannya 4. Dari 6 menjadi 10 pertambahannya 4. Nah, sekarang kita buat perbandingan. Wa nisbatul 4 ila al-'asharah. Perbandingan 4 ke 10, yakni 4 per 10, ya, 4 per 10. Dari sini yang terjadi 6 menjadi 10 kenaikannya 4, berarti langsung dibandingkan 4 per 10. 4 per 10, 4 dikecilkan bagi 2, nah, 10 dikecilkan bagi 2 juga dapat 5 khumus, berarti 2/5 khumusan. Seperti hanya yang pertama tadi, sita naik ke sabah, 6 naik ke 7. Kenaikannya berapa tadi? 1. Berarti perbandingannya 1/7. Berarti kekurangan yang menimpa masing-masing 1/7. Kalau ini dari 6 jadi 10, kenaikannya 4. Berarti nisbahnya perbandingannya 4/10. 4/10 itu 2/5 khumusan. Berarti masing-masing ahli waris mengalami pengurangan jatah 2/5. 2/5 berkurang 2/5. Untuk menyelesaikan dengan harta yang tersedia. Harta tersedia jangan hanya 6, mau dibagi 6, tapi ternyata total furudnya mereka jatahnya jadi 10. Nah, terus gimana? Berarti kan masing-masing harus dikurangi. Iya kan? Nah, untuk menguji ini, untuk memahami lebih mendalam ini, nanti pertemuan berikutnya, jadi antum faham ini, nanti pertemuan berikutnya kita akan kembali ke aul, contoh-contoh aul yang ada itu, ya, kita ambil beberapa contoh aul yang ada, kemudian kita terapkan ini, kita mau lihat ini masing-masing berkurang sekian, akan kelihatan nanti. Ya, nah. Yang sita menjadi berapa? Menjadi sab'ah mana contohnya? Ya, al-asul awal itu. Nah, ini contohnya nih. Imro'an antahlika imro'atun an zawjin wa ukhtain syaqiqatain. Nah. Nah, zauj berapa? Kita ambil sekarang aja biar jelas. Zauj kita hitung waktu itu. Zauj berapa? Nis. Kemudian ustaz syarif matan. Nah, berapa? Berapa? Sintas wasalahan. Berdua dari 6 salah untuk zauj. Iya. Ya, kita ini selesai. Arba. Nah, lihat. Ini masing-masing syaqiqah ini dapat 2. Lihat, kita hitung furudnya. Jatahnya mereka sebenarnya tuh 7. 3 tambah 4 tuh 7. Harta hanya mau dibagi 6. Hanya mau dibagi 6. Sementara furudnya 7. Jadi kan menjadi alat menjadi naik menjadi 7. Nah, ya, artinya apa? Kenaikannya 1. Artinya masing-masing mengalami pengurangan berapa? 1/7, nilai 1/7 semua. Nah. Tadinya jatahnya 3/6 zauj. Ini ustaz saya tadinya jatahnya 4/6. Tapi kan tidak cukup kan? Akhirnya yang 3/6 menjadi 3/7. Yang 4/6 menjadi 4/7. Berarti terjadi pengurangan berapa itu? 1/7. No. Itu maksudnya. Jadi intinya faedah ini saya ingin memahamkan kalau terjadi awul, ya maka ya karena harta yang mau dibagi tidak cukup dibandingkan furudnya jatahnya, berarti masing-masing menanggung kekurangan. Artinya harta itu kan yang itu yang mau dibagi hanya itu, berarti masing-masing menanggung kekurangan. Kalau ingin mengetahui berapa kekurangannya yang ditanggung oleh masing-masing, nah sebenarnya tanpa menghitung itu sudah jelas, sudah selesai pembagian. Cuma kita mau tahu berapa kekurangan yang ditanggung masing-masing. Kalau begitu caranya seperti yang diajarkan Syekh. Itu saja berapa kenaikannya, angka pertambahannya per hasil aurnya. Sita ke sab'ah pertambahannya 1. Berarti seperti 7. Sita ke asyara pertamanya berapa? 4. Berarti 4 per 10. Dikecilkan menjadi 2 per 5. Nah, itu aja maksudnya. Jelas ya? Al-Fatihah. Al-Fatihah. Al-Fatihah.